permaisuri. Tidurlah hai kekasih, ku nyanyikan dan ku dendangkan. Duhai putri jelita, tidurlah hai permaisuri. Tidurlah hai kekasih. Bila engkau tertidur lena, mimpikan bahagia. Di taman, oh surga loka, engkau dan aku berdua. Ku nyanyikan dan ku dendangkan. Duhai putri jelita, tidurlah hai permaisuri. Tidurlah hai kekasih. Denganku, oh kasih, janganlah pernah kau pergi meninggalkan diri ini. Ku takut kehilanganmu. Duhai kasih permaisuri, duhai juwita hati. Bila engkau tidur lena, mimpikan bahagia. Engkau dan aku berdua, ku nyanyi dan ku dendangkan. Duhai putri jelita, tidurlah hai permaisuri.